السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي في الله، rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Suatu kewajiban atas kita semuanya untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya sekian banyak curahan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan sungguh, ketika seorang hamba merasakan nikmat dan mampu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan tambahan-tambahan sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian benar-benar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka janji Allah, la azidannakum, sungguh-sungguh kami akan memberikan tambahan nikmat. Dan jika tambahan nikmat datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya hal ini merupakan fadilah, anugerah yang besar. Demikian pula nikmatul iman, nikmatul sunnah. Jika seorang bersyukur kepada Allah dan menjaga apa yang telah Allah anugerahkan, berupaya untuk menjaga dan bersyukur dari apa yang telah Allah perkenalkan kepada kita, dari apa yang telah kita rasakan, maka niscaya hal ini akan semakin mendatangkan nikmat-nikmat yang lainnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan orang yang untuk selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan lepas tentunya dari kehidupannya untuk selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a merupakan sandaran, merupakan silah, merupakan senjata bagi seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan doa merupakan bagian ibadah yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kita berdoa langsung kepada Allah, memohon langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fad'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, memintalah kalian kepada aku, yaitu kepada Allah, astajib lakum, maka niscaya akan aku kabulkan. Demikian jadi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwati billah, kewajiban bagi kita, na'am, di antara yang harus selalu kita jaga adalah memohon kepada Allah. Allah Maha Kaya, Allahu Ghani, dan kita adalah orang-orang yang fakir. Allah adalah Zat yang Al-Ghani, Al-Aziz, yang memiliki kesempurnaan sifat-sifat dan memiliki kesempurnaan nama-nama yang seharusnya kepadanya seorang hamba memasrahkan urusan kehidupannya, yang seharusnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala seorang hamba memohon dan meminta dan menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diingatkan oleh Rasulullah, bahkan dan juga ahadi untuk kita meminta hanya kepada Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau seandainya kalian meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Demikian agungnya agama kita dan demikian besarnya dan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang Allah jadikan. Ketika seorang hamba meminta kepada Allah, ketika seorang meminta kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya. Bahkan Allah mencintai orang-orang yang meminta kepada Allah. Allah menyayangi orang-orang yang hanya meminta kepada Allah, dan Allah marah kepada orang-orang yang tidak mau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang istighfar, wa istakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong daripada beribadah kepada aku. Sebagian para ulama fasirun mengingatkan, orang yang sombong dari beribadah kepada Allah di antaranya adalah orang-orang yang sombong tidak mau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun tentunya, ketika kita meminta kepada Allah alaihi wasallam kepada umat ini, cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini diajarkan tidak sekedar tentang fadilah doa, tetapi bahkan diajarkan kepada kita lafaz-lafaz doa, sehingga kita mengenal apa yang dikatakan doa-doa yang maktur, doa yang maktur yang teriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam Al-Quran dibimbingkan kepada kita doa-doa yang demikian agungnya. Naam, doa-doa yang selalu dimulai dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula dalam ahadits. Dan dalam kesempatan yang singkat ini, kita mengingat sebuah hadits yang membimbing kepada kita, barakallahu fikum, satu doa yang mana Rasulullah mengajarkan suatu doa yang barakallahu fikum, kalau kita perhatikan, wallahi doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini tidak sekedar hanya mengajarkan bagaimana kita meminta kepada Allah, tapi ada tarbiyah kepada kita. Ada tarbiyah kepada kita dalam menjalani kehidupan dunia. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam As-Sahih dan juga disebutkan dalam Kutubul Adhkar, sebuah doa yang demikian agungnya di antara doa yang diajarkan atau yang disebutkan, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Allahumma aslih li, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya alladhi fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati alladhi ilayha ma'adi, waj'al alhayata ziyadatan li fi kulli khairin, والموت راحة لي من كل شر. Demikian doa yang agung yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam As-Sahih. Doa yang demikian indahnya, sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dalam meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan coba kita perhatikan bagaimana urutan sebuah doa, apa yang paling utama untuk kita minta kepada Allah, dan bagaimana perjalanan kehidupan. Subhanallah, indahnya doa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk menghafalkan doa kita kepada Allah. Allahumma, diajarkan kita hanya untuk meminta kepada Allah, menyeru Allah, wujud bagi seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan orang itu mentauhidkan Allah ketika dia hanya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia hanya memberikan keyakinan sepenuhnya bahwa yang mengabulkan doa adalah Allah, yang mendatangkan kemanfaatan adalah Allah. Subhanallah, sepenuhnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diajarkan di awal doa untuk kita menyeru Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kalimat Allah yang sebagaimana insyaallah telah antum dengarkan penjabarannya dalam kitab tauhid, apa tentang makna Allah sebagaimana mungkin yang dinukilkan dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, yang mengingatkan dari kalimat Allah untuk seorang meyakini bahwasanya Allah adalah al-ma'luh. Sehingga Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau menyatakan bahwa Allah itu merupakan ismuhu al-a'zam, namanya yang paling agung, nama Allah yang paling besar adalah Allah. Sehingga ijma' para ulama haramnya untuk menamakan selain daripada Allah dengan nama Allah. Dan tentunya di sana ada nama-nama Allah yang memang hanya dikhususkan dan tidak boleh untuk dinamakan atau digelarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nama Ar-Rahman umpamanya, ini tentunya merupakan nama yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam awal doa diajarkan kepada kita tauhid, untuk mengingat kepada Allah dan meyakini bahwa hanyalah Allah tempat kita untuk meminta. Allahumma aslih, ya Allah perbaikilah. Dia meminta kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan. Semoga Allah memperbaiki Allahumma aslih li dini, ya Allah. Perbaikilah urusan agamaku. Ini permintaan yang pertama dari seorang hamba. Ketika seorang meminta barakallahu fikum, atau ketika seorang yang meminta dan berdoa kepada Allah dan mengetahui perkara apa yang harus dia minta dan paling dia utamakan, itu menunjukkan fikihnya seorang hamba. Dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk meminta perkara yang paling pertama dan paling agung, yaitu kita minta pertolongan kepada Allah. Semoga Allah memperbaiki, semoga Allah meluruskan agamanya, urusan kehidupan kita. Ikhwani fillah, kalau musibah itu menimpa dunia, mungkin kita kadang-kadang menyadari. Tapi kalau musibah menimpa agama seseorang, tidak sekedar bala, tidak sekedar hal ini sebagai musibah, bahkan na'udzubillah, kita khawatir ini merupakan tanda buruk bagi hamba itu dan sebagai tanda kebencian Allah kepada orang itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam doa yang lainnya dia meminta kepada Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, janganlah engkau timpakan musibah itu kepada agamaku. Subhanallah. Jangan engkau timpakan musibah kepada agamaku. Ya ikhwan, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kalau musibah itu menimpa seseorang, subhanallah, bagaimana ketika seseorang yang tidak mendapatkan anugerah Islam umpamanya, kemudian setelah itu barakallahu fikum, bagaimana ketika seseorang tidak mendapatkan anugerah sunnah dalam kehidupannya, dan bagaimana ketika seseorang tidak mendapatkan anugerah untuk istiqamah ala sunnah. Makanya ikhwati fillah, kalau musibah ini menimpa dunia, tentunya setiap orang bisa merasakan dan setiap orang ingin bangkit. Ketika musibah menimpa dunia, sekecil apapun dia ingin membebaskan daripada musibah itu. Dan semakin besar musibah, semakin besar tekad dia untuk bangkit, untuk terlepaskan dari beragam kesulitan yang menimpanya. Tetapi perkara agama, kadang-kadang barakallahu fikum, dia sudah terjebak dalam perkara yang besar. Bahkan kadang-kadang dia terjebak dalam kesyirikan kepada Allah, dia tidak menyadari. Dalam satu waktu mungkin dia juga tetap melakukan salat. Dalam seiring waktu mungkin dia juga masih membayar zakat. Dalam perjalanan waktu dia juga menunaikan haji. Tetapi subhanallah, dalam keadaan itu pula dia terjerembab dalam kesyirikan dengan tanpa dia sadari. Bahkan kadang-kadang di tengah-tengah ibadahnya yang seharusnya sepenuhnya kepada Allah, dia tertimpa musibah. Dia mendapatkan bala, tapi kadang-kadang dia tidak menyadari. Ikhwati fillah, bahkan dalam inti permasalahan kita umpamanya dalam berdoa kepada Allah, kadang-kadang dia terjebak sebagaimana yang telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seharusnya dia menjauh tapi dia terjebak. Bagaimana mungkin seharusnya, atau bagaimana mungkin seorang hamba dia meminta kepada Allah tetapi juga meminta kepada yang lainnya. Tetapi demikianlah kadang-kadang sebuah fenomena ketika ilmu warahmatullahi wabarakatuh, atau ketika dakwah, atau ketika agama ditelantarkan oleh umat. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, Bagaimana tatkala orang yang berangkat haji umpamanya, atau dalam doa yang sebagaimana kita katakan tadi, orang menyuruh kepada Allah, ya Allah umpamanya, ya Abdul Qadir Jailani. Atau dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau meminta dengan kuburan-kuburan dengan beragam cara. Dan silakan antum melihat dengan kejujuran hati, dengan pandangan hati yang jujur, coba antum melihat fenomena yang ada, baik daripada keluarga kita kadangkala, dari saudara-saudara kita atau muslimin yang kadangkala dalam kehidupannya tidak bisa melepaskan dalam harapan dan doa mereka kepada perkara-perkara yang telah Allah haramkan, perdukunan, na'am, ataupun barakallahu fikum penyembelihan di kuburan-kuburan, sebuah fenomena atau sebuah kenyataan, na'am, yang semuanya bisa kita lihat atau bisa kita perhatikan. Dan setiap ibadah yang seharusnya hanya untuk Allah kadang-kadang tercampurkan dengan syirikan-syirikan kepada Allah. Orang yang berangkat haji, sekian banyak barakallahu fikum orang yang menyuruh-nyuruh dan menangis di kuburan Rasulullah. Nah, dan kita barakallahu fikum melihat dengan mata kepala kita sendiri, kita melihat barakallahu fikum bagaimana mereka mengusapkan pakaian-pakaian yang mereka bawa. Mereka menyembunyikan pakaian saat masuk ke Masjidun Nabawi. Kemudian mereka mengeluarkan pakaian, kemudian mereka mengusapkan ke kuburan Rasulullah atau ke rumah Rasulullah sebagai bentuk tabarruk. Ini musibah dalam agama. Dan musibah yang paling besar tentunya yang menimpa keyakinan seseorang. Belum lagi berbagai i'tiqadat yang terbangun daripada ahadis yang maudhu'ah, hadis-hadis yang palsu. Sebagaimana orang yang meyakini bahwa kalau orang pergi Mekah dan membawa batu dari kota Mekah, maka batunya itu akan bermanfaat baginya. Subhanallah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jika Allah tidak memberikan penjagaan kepada agama seseorang, maka tentunya musibah akan menimpanya. Dan sekali lagi, musibah yang paling besar adalah agama Allah Subhanahu. Ketika agama yang dimilikinya dalam keadaan kacau. Dan itu cukup banyak musibah yang berkaitan dengan agama. Barakallahu fikum, beraneka ragam syirikan sebagaimana yang setiap ahad antum pelajari dalam kitab Tauhid. Dan juga bagaimana beragam perkara-perkara beda dari ahadits yang sahihah. Bahkan kadang-kadang mereka meyakini yang mereka sendiri saat ditanya mungkin mereka menyatakan memang tidak ada dalilnya. Tetapi apa salahnya? Bukankah ini suatu bid'ah yang hasanah? Kata mereka. Mereka memegang perkara ini barakallahu fikum seakan-akan na'am, mereka meyakini atau seakan-akan mereka memegangi ayat. Seakan-akan mereka memegangi nas yang sharih tentang perkara itu. Tetapi sekali lagi, ini adalah bala, ini adalah musibah. Nah, dan juga antum harus mengingat, antum harus mengingat bahwa orang yang ingin merusak agama, bahwa orang yang ingin merusak agama barakallahu fikum, mereka tidak pernah diam untuk melakukan berbagai makar dan cara. Nah, dan secara ringkasnya, kerusakan dalam agama, na'am, diupayakan oleh musuh-musuh Allah dalam tiga cara sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am, yang pertama yaitu munculnya orang-orang yang ghulu. Na'am, orang-orang yang ghulu dalam mentafsirkan ayat, dalam membawa agama. Na'am, yang kedua yaitu upaya daripada orang-orang yang ingin menisbatkan ajaran yang batil kepada agama kita. Yang ketiga, munculnya dan beraninya orang-orang yang bukan pada kapasitasnya, bahkan dikatakan barakallahu fikum orang-orang yang jahil, yang berbicara dalam permasalahan agama. Ta'wil al-jahilin, yaitu pentafsiran atau penafsiran agama yang dilakukan oleh orang-orang jahil, dalam kata lain adalah orang-orang ruwaibidah, dan ini tentunya merupakan bala, ini tentunya merupakan musibah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka perkara yang seharusnya kita ingat dan yang seharusnya kita meminta pertolongan kepada Allah, yaitu agar bagaimana agama kita dijaga oleh Allah. Ya ikhwah, tantangan antum itu berat, tantangan kita itu berat. Sebagaimana yang kemarin kita sampaikan dalam sebuah tausiah, naam, mungkin sebagian kita masih mengingat, dan ini merupakan mengingatkan kepada kita bahwa musibah itu menimpa kaum muslimin. Itu dalam riwayat, naam, Abu Darda radallahu ta'ala anhu, ketika melihat kondisi kaum muslimin, dalam keadaan beliau adalah sahabiyun jalil, tetapi beliau termasuk orang-orang yang mutaakhirin, naam, orang-orang yang mutaakhir, naam, yaitu dari wafatnya. Ketika dia melihat umat dari kalangan orang-orang tabi'in atau umat pada waktu itu, maka dia menyatakan, kalau seandainya Rasul, perkataan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Auza'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Auza'i pun mengingatkan, jikalau Abu Darda dibangkitkan pada masaku ini, aku tidak tahu apa yang akan dikatakan Abu Darda. Demikian perkataan Abu Darda diriwayatkan oleh Hibban ibn Hibalah. Hibban ibn Hibalah beliau menyatakan, jikalau Al-Imam Auza'i dibangkitkan pada masaku, aku tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh Al-Imam Auza'i saat melihat umat yang seperti ini. Kurang lebihnya hal ini dikatakan 1300 tahun yang lalu. Di masa yang tentunya barakallahu fikum, kita meyakini bahwa masa mereka jauh lebih baik dan lebih mulia daripada masa kita. Maka barakallahu fikum, setelah sekian atau 1250 tahun, mungkin kita sekarang bisa berkata dan bertanya kepada diri kita, bagaimana jika mereka dibangkitkan di tengah-tengah kita, dibangkitkan barakallahu fikum di tengah-tengah kita, apa yang akan mereka katakan? Hal ini mengingatkan barakallahu fikum bahwa kesadaran untuk memperhatikan agama, itu tentunya merupakan perkara yang besar. Dan hendaknya kita mengingat firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang kedua yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allahumma aslih li dini alladhi, atau yang kedua, aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah urusan duniaku, yang mana dunia ini adalah kehidupanku. Demikian indahnya Rasulullah mengajarkan kepada kita suatu doa, suatu tarbiyah. Dan barakallahu fikum, memang antara perkara agama dengan perkara dunia, barakallahu fikum, kalau kadangkala mungkin orang menyatakan harus seimbang, maka tentunya ini merupakan perkataan yang salah. Tetapi barakallahu fikum, memang perkara dunia dengan perkara agama, perkara agama bukan perkara yang harus lebihkan. Perkara agama yang membingkai urusan dunia, maka salah ketika orang mentafsirkan firman Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, dengan menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan hendaknya seorang itu membangun keseimbangan daripada perkara dunia dan perkara agama. Tidak boleh seimbang. Perkara agama lebih mulia, dan agama yang membingkai dunianya, dan dunia ini adalah wasilah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Makanya Rasulullah dalam doa yang lainnya, beliau juga mengajarkan kepada kita, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا مون كامي. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kalau kita mengingat ayat, selalu Allah mengingatkan dari perkara dunia barakallahu untuk kita jangan tertipu, jangan tertipu. Dan mengingatkan bahwa dunia adalah permainan yang melalaikan, melalaikan, melalaikan. Cobalah antum melihat ketika Allah mensifati keagungan agama dan saat Allah mensifati dunia, bagaimana mungkin untuk dikatakan seimbang? Sehingga sebagaimana firman Allah, innamal hayatud dunya mata', umpamanya sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah sebuah perhiasan. Dalam ayat yang lain dikatakan na'am mata'ul ghurur, sebagai perhiasan yang menipu. Dalam ayat yang lain dikatakan la'ibu wa lahun, permainan dan penuh dengan kesia-siaan. Wallah ya ikhwan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan dunia. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan dunia. Tetapi Allah barakallahu fikum mengharamkan seseorang untuk menjadikan dunia sebagai tujuan kehidupan dan puncak harapannya, sehingga melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharamkan tingkah laku yang hanya akan menjadikan dunia sebagai perantara jembatan yang menunjukkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam, sebelum dia salah, naam diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan kepada kita. Bagaimana Rasulullah nang ini melihat para sahabatnya? Melihat para sahabatnya beliau menyatakan, "La akhsha 'alaikumul faqr." Aku tidak mengkhawatirkan kepada kalian jika kalian ini fakir. Rasulullah tidak mengkhawatirkan jika umatnya atau jika para sahabat-sahabatnya, kalau sesuai dengan khitabnya, itu para sahabat-sahabatnya pada waktu itu. Nah, Rasulullah mengkhawatirkan kefakiran kepada kalian. Nah, itu kepada para sahabat, bagaimana Rasulullah mengetahui keadaan para sahabat. Dan ingat ya ikhwah, bahwa kemuliaan suatu bangsa, nah, itu bukan dengan dunia. Bahkan bagaimana dibuktikan oleh Rasulullah dan bagaimana dibuktikan bahkan artinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari umat ini, dari umat yang terbaik, bagaimana orang-orang Romawi, bagaimana orang-orang Persia, nah, ditundukkan pada waktu itu oleh para fukara dari kalangan para sahabat. Bagaimana diceritakan dalam sirah atau dalam tarikh, para sahabat yang ketika menang masuk ke negeri Muawiyah dalam kemegahan yang mereka lihat, dalam keadaan mereka sebagian mereka tidak memiliki sandal. Mereka masuk dengan tanpa alas kaki karena mereka tidak memiliki alas kaki. Bahkan berangkatnya mereka barakallahu fikum, kadang-kadang mereka berangkat, naam, ada yang mengendarai unta, ada yang berjalan kaki, ada yang mengendarai barakallahu fikum. Kalian fakir. Walakin kata Rasulullah, akan tetapi yang aku khawatirkan, antum satu alaikum dunia, ketika dilapangkan kepada kalian dunia. Rasul mengkhawatirkan. Tidak Rasulullah mengharamkan tentang dunia, tapi Rasulullah khawatir jika dunia ini melalaikan. Bagaimana orang berjanji dalam urusan dunia, naam, tetap sebagaimana janji barakallahu fikum yang penuh dengan kepalsuan. Faedah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ja'far, naam, yang pernah kita dengarkan, yang mana barakallahu fikum ini dari Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang maknanya bagaimana banyak orang yang dulunya dalam keadaan fakir, dalam keadaan dia masya Allah, naam, kemudian dia berdoa kepada Allah dan berjanji kepada Allah, jika aku demikian, aku akan demikian. Jika aku mampu demikian, saya akan melakukan kebaikan ini dan itu. Dikatakan oleh Syaikhul Taimin, al-ghalib, yang dominan, orang inilah. Beliau tidak menafikan adanya orang yang jujur, dari apa yang telah mereka janjikan. Tetapi kadangkala yang dominan, atau tentunya bukan kadangkala, yang dominan mereka adalah, nah, lupa dengan janji mereka. Makanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana pula yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, alangkah indahnya jika usul dari seorang saat dia mencari dunia, usul dia adalah satu, maka hal itu yang akan membawa barokah. Keadaan apapun, bahkan melimpah dengan sebanyak apapun harta yang dia miliki, akan menjadi barokah jika usul saat mencari dunia adalah satu. Itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah, liqamatiddin, untuk tegaknya agama. Kaif, untuk tegaknya agama. Untuk tegaknya agama pada dirinya. Bagaimana dia bisa selamat daripada an-nar. Untuk tegaknya agama bagi istrinya, bagi anaknya, bagi keluarganya. Bagaimana orang-orang yang kita cintai Allah selamatkan daripada an-nar. Untuk tegaknya agama bagi saudara-saudara kita. Jadi itulah interaksi dunia barakallahu fiikum. Itulah interaksi dunia bagi seorang hamba yang seharusnya dia tempuh. Bahwa dia mencari dunia adalah untuk bagaimana tegaknya agama dia. Sehingga agama naam merupakan barakallahu fiikum perkara yang benar-benar akan membimbing dia, yang akan membimbing semua urusannya dunia atau urusan dunia. Sehingga penuh dengan barakah. Penuh barakallahu fiikum, na'am, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika barakallahu fiikum orang lalai, na'am, maka sebanyak apapun harta yang ada pada dirinya, dia tidak akan pernah masuk cukup. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Law kana li ahadin wadiyan min dhahab, latamanna wadiyan akhar." Dia akan berharap untuk mendapatkan satu lembah yang lainnya terus, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sinfan man huma la yashfa'an." Dua golongan, na'am, yang akan laut dan terus dia tidak akan pernah merasa puas. Disebutkan di antaranya talibul dunia, dan yang kedua sebenarnya talibul ilmi. Talibul dunia tidak akan pernah merasa puas. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu pernah, na'am, beliau mendapatkan selalu kemudahan untuk mencari dunia dalam usahanya. Diriwayatkan barakallahu fikum dalam sebuah riwayat yang dinukilkan dalam sebuah nasihat oleh Syekh Saleh al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Itu nasihat bagi thullabul ilm. Beliau menukilkan sebuah riwayat dari Abu Darda bahwa Abu Darda dulunya adalah orang yang memiliki kemudahan dalam mencari dunia. Tidak ada dia membuka suatu wacana atau membuka suatu usaha kecuali ada kemudahan. Ya, ketika dia mendapatkan kemudahan dan kemudahan, setiap dia membuka dia mendapatkan kemudahan. Akhirnya dia cukupkan dengan satu usaha. Dia mengkhawatirkan kepada dirinya, na'am, dalam sebuah doanya, yang itu adalah harapan kepada Allah. Doa tetapi dalam sebuah harapan kepada Allah, yaitu na'am, inni akhsha min tafriqatil qalb aw kama qala. Ya Allah, aku melindung, aku takut daripada berpecahnya hati, yaitu carut marutnya hati. Ketika hati sudah bercabang, tentunya barakallahu fikum, pikirannya akan lebih tertuahkan kepada apa barakallahu fikum dilihat oleh matanya dan yang ada di bawah kekuasaannya. Demikian di antara faedah yang dinukilkan oleh Syekh Saleh al-Syekh hafizahullah ta'ala. Naam, ini dunia ya Allah. Maka kita minta kepada Allah agar dunia yang ada pada kita mendapatkan bimbingan dari Allah. Jangan sampai warallahu fikum dunia yang kita cari dengan cara yang haram. Dan jangan sampai dunia yang sudah ada pada kita, kita merupakan akan hak yang seharusnya kita tunaikan. Makanya warallahu fikum, naam, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa harta yang sebenarnya kalian miliki yang bersifat zat. Naam, itu cuma dua. Yaitu apa yang telah engkau makan masuk di perut ini harta kita. Nah, yang telah kita makan inilah harta kita. Yang kedua, yang sedang kita pakai itu harta kita. Bajukah? Naam. Jamkah? Naam barakallahu fikum, atau mungkin yang ada di dompet kita barakallahu fikum. Tetapi yang lainnya itu semuanya sangat dan sangat mungkin untuk hilang dan binasa daripada kita. Dan siapa yang bisa meyakini bahwa apa yang sekarang tidak ada di matanya akan aman? Silahkan kita mengambil ibrah. Atau barakallahu fikum, afa amina, na'am afid, afa amina ahlul qura ayatihum ba'suna wa hum na'imun. Datang musibah dalam keadaan tertidur. Nah, siapa yang aman daripada hartanya? Maka benar apa yang kata Rasulullah, yang benar-benar menjadi harta yang sudah masuk di perut kita dan apa yang kita pakai. Nah, yang selanjutnya Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, waj'alil akhirata wa waj'alil na'am waj'alil waj'al akhirati wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Ya Allah, dan perbaikilah akhiratku yang kepadanya aku kembali. Dan ini barakallahu fikum merupakan perjalanan kehidupan manusia. Nah, perjalanan kehidupan manusia seharusnya dia penuh dengan memohon kepada Allah dan menjaga dunianya barakallahu fikum untuk dia keluar daripada batasan-batasan agama, dan pada puncaknya dia meminta semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan daripada urusan akhiratnya. Dan ini perkara yang besar. Nah, perkara yang besar. Ikhwatillah, kematian yang pasti sebagaimana firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut, merupakan perkara yang pasti. Dan itulah yang dinamakan sebagai haddamul ladzat atau harimul ladzat, perkara yang akan membinasakan kelezatan-kelezatan dunia. Makanya yang paling agung, yang selalu diminta barakallahu fikum, dan seharusnya selalu kita minta, adalah husnul khatimah. Dan semoga Allah memberikan dan mengokohkan, na'am, memberikan pertolongan dari sebuah pintu kehidupan yang abadi, yaitu alam barzah. Alam barzah tentunya merupakan barakallahu fikum pintu kehidupan yang abadi, yang seharusnya seseorang mempersiapkan na'am daripada keadaan yang tentunya sangat mengerikan, sebagaimana disahkan dalam hadis Barra ibn Azib yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, atau juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dari Barra ibn Azib, bagaimana perjalanan kehidupan manusia untuk mencapai akhirat. Nah, intinya tentunya akhirat adalah tujuan kita. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, kampung halaman asli bagi manusia itu adalah syurga. Kampung halaman yang asli sebenarnya itu adalah syurga. Ayah kita, nah, Abul Bashar, yaitu Adam alaih salatu wassalam, kala fil jannah, dulu di syurga. Nah, itu adalah kampung halaman yang pertama. Sehingga katakan, na'am hadzal abadi na'udzubillah. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, sangatlah jahil dan sangat merugi orang yang dituntutkan untuk menuju kepada rumah yang abadi, ke rumahnya yang pertama, tetapi dia enggan. Maka sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am barakallahu fiikum, setiap umatku barakallahu fiikum itu akan masuk surga kecuali yang enggan. Maka para sahabat berkata, siapa yang enggan Rasulullah? Naam. Kata Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah, orang yang patuh kepadaku dia akan masuk ke dalam surga, wa man asani faqad aba, dan orang yang bermaksiat kepadaku faqad aba, maka sungguh dia telah enggan. Kemudian selanjutnya, akhir daripada doa ini, Rasulullah mengajarkan kepada kita, waj'alil hayata, dan jadikanlah kehidupanku ini ziyadatan li, sebagai tambahan untukku, fi kulli khairin, dalam semua kebaikan. Jadikan waktu-waktu barakallahu fikum yang kita rasakan ini tentunya sebagai waktu yang penuh dengan kebaikan. Kita meminta kepada Allah agar pintu kebaikan dibukakan kepada kita. Kita meminta kepada Allah agar pintu-pintu yang akan mendekatkan kita kepada syurga, jalan yang akan mendekatkan kepada syurga, dimudahkan kepada kita. Dan yang terakhir, barakallahu fikum, kita meminta kepada Allah wal mauta, dan jadikanlah kematian ini rahatan li min kulli syarrin, sebagai waktu yang aku terbebaskan dari segala bentuk kejelekan. Demikianlah harapan seorang muslim, dan itulah terbiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sungguh berkati fillah, dari doa yang agung ini, dari doa yang sangat mulia ini, hendaknya kita mengambil fawaid, dan hendaknya kita hafalkan, dan jangan kita lupakan dalam keseharian kita, untuk kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada terjaganya agama, naam, terjaganya urusan dunia, naam, kemudian juga Allah jaga daripada akhirat kita, dan Allah jadikan kehidupan dunia sebagai waktu yang di dalamnya, atau waktu yang kita mampu melakukan kebaikan-kebaikan, dan Allah jadikan akhir kehidupan kita akhir yang penuh dengan keindahan, akhir sebagaimana barakallahu fikum, naam, ketika orang dalam nazaat dikatakan anta min ahli jannah, naam, dan ini barakallahu fikum yang kita harapkan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita. Dan tolong hafalkan doa ini barakallahu fikum, insyaallah akan mendatangkan kemanfaatan yang besar dalam kehidupan kita. Allahumma a'lam bissawab. Aku lu qouli hadza, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah walhamdulillah wa syukurillah ya ila anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.